Fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mab'utsun ila thaqalaini bi ittifaqil muslimina. Wa qad istama'at al-jinnul Qur'ana wa wallau ila qaumihim mungdirin. Lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi bi batni Makkah lamma raja'a min Thaif. Wa akhbara Allah bidzalika fil Qur'an bi qaulihi ta'ala. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk dua golongan, yaitu jin dan manusia, dengan sepakat, dengan ijma' seluruh kaum muslimin. Dan jin pun pernah mendengarkan bacaan Quran yang Nabi baca, walau dan mereka berpaling, dalam artian setelah bubar mereka kembali kepada kaum mereka, mungdirin, mendakwai kaum mereka. Mereka mendengar bacaan Al-Quran Nabi ketika Nabi sholat dengan para sahabat di lembah Mekah tatkala Nabi, setelah Nabi pulang dari dakwah di Thaif. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kejadian hal ini dalam Al-Quran, dalam firman-Nya di surat Al-Ahqaf. Wa idsarabna ilaika nafaran minal jinni. Dan ingatlah ketika kami palingkan, yaitu kami condongkan kepadamu sejumlah dari jin. Tafsir lain yaitu jin nasibiyin. Yang tinggalnya di Yaman. Mungkin dikatakan jalan lain, namun di Sufi Roman mengkritik perkataan ini. Jinnah Sibiyin tidak di Yaman, namun di satu daerah di sebelah timur, di sebelah utara Irak. Atau jin Ninawi, jumlah mereka 7 atau 9. Dan ketika itu Nabi ada di Batani Nakhl, di satu daerah namanya Batani Nakhl. Demikian dikatakan di tafsir lain, namun Syekh Rahman mengatakan yang benar di Batani Nakhlah. Bagaimana kata? Kalau Syekhul Islam mengatakan di Batani Mekah. Ketika sedang sholat subuh bersama para sahabat, demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yastami'una al-Qur'ana, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, maka setelah mereka menghadirinya, mendengarnya, mereka berkata, artinya sebagian mereka berkata pada sebagian yang lain, tatkala mereka mendatangi Nabi, sebagian mereka berkata kepada yang lain, ansitu dengarkanlah, ansitu diamlah, dengarkanlah. Falamma qudiya, maka setelah selesai Nabi, setelah selesai membaca, setelah selesai membaca, walau mananya roja'u, mereka kembali ke kaumnya, mungdirin, mendakwai kaumnya. Nah, Yahudi, para jin ini dulu beragama Yahudi dan dengan ini mereka masuk Islam. Qalu, kemudian mereka mengatakan, ya kaum mana wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar sebuah kitab yaitu Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, semacam Taurat, yahdi ilal haq, memberikan petunjuk kepada kebenaran yaitu Islam, dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, kata jin kepada kaumnya, ajibu da'i Allah, penuhilah seruan atau da'i yang mengajak pada agama Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak pada iman. Wa aminu bihi, dan setelah kalian beriman dengan Muhammad, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adabin alim, dan Allah akan bebaskan kalian, selamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Wa man lam yujib da'i Allah, dan siapa yang tidak memenuhi seruan orang yang mengajak pada agama Allah, falaisa bimu'jizin fil ardi, maka dia tidak bisa melemahkan Allah di muka bumi. maka maknanya dia tidak bisa melemahkan Allah di muka bumi dengan kabur dan lari dari Allah. Maka tidak bisa dia lari untuk bebas, sehingga bisa bebas dari siksa Allah. Dan Allah tidak bisa menyiksanya. Walai kalau tidak ada baginya, bagi orang yang tidak mau beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min dunihi aulia, tidaklah memiliki aulia yaitu ansar, para penolong ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membelanya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika mereka-mereka yang tidak mau beriman, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ini dakwah jin kepada kaumnya. Wa anzalallahu ta'ala ba'da dhalika, dan setelah itu, setelah kejadian itu, Allah menurunkan firman-Nya di surat jin. Kul katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, uhya ilayya, aku telah diberi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ana ustama'a nafarun minal jinni, sesungguhnya ada sejumlah jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'anku, yaitu jin nasibiyin yang terjadi pada saat salat subuh di Batin Nakhla, sebuah tempat antara Mekah dan Ta'if. Mereka lah yang Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf. Faqalu, lalu mereka mengatakan kepada kaum mereka, setelah mereka kembali menemui kaum mereka, inna sami'na Qur'anan ajaba, sehingga kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan karena kefasihannya dan banyaknya kandungannya dan yang lainnya. Yahdi ila rusdi, yang Al-Quran tersebut membimbing kepada hidayah, yaitu iman dan kebenaran. Fa'aman nabi, maka kami mengimaninya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan sejak hari itu dan sejak hari ini kami tidak akan menyebutkan Allah dengan sesuatu pun. Wa anna, dan sesungguhnya ta'ala jaddu rabbina, maha tinggi keagungan Rabb kami. Jaddu maknanya adalah jalal wa azamah, maka maha tinggi keagungan dan kebesaran ya, Rabb kami. Di tafsir jalan lain, ta'ala dimaknai dengan tanazzaha, maha suci, maha suci, maha tinggi keagungan dan kebesaran Rabb kami. Mattakhadha sahibata wala walada, maha tinggi dari apa yang dinisbatkan kepada Allah. Orang menisbatkan kepada Allah, Allah punya istri, punya anak, padahal mattakhadha sahibata wala walada, Allah tidaklah memiliki sahibah. Sahibah maknanya dalam bahasa Arab zauja, bukan sahabat perempuan, namun zauja. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memiliki sahibah, istri, tidak pula punya anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna, dan sesungguhnya ada orang yang bodoh, yang bodoh di antara kami, berkata-kata alallahi, tentang Allah, syatata, dengan perkataan yang berlebihan dalam dusta, ketika mengatakan bahwasanya Allah punya istri, punya anak. Wa anna dhananna alam taqulal insu wal jinnu ala Allahil kadhiba, dan kami menyangka bahasanya tidak akanlah manusia dan jin berkata-kata atas nama Allah dengan dusta, yaitu dengan mengatakan Allah punya istri dan punya anak. Kenapa kami menyangka demikian, tidak akan ada yang berkata, karena jika kami punya sangka demikian, karena jika ada orang yang mengatakan semacam itu, maka sangat jelaslah kedustaan mereka. Wa annau kana rijalun minal insi, dan sesungguhnya ada sejumlah laki-laki dari manusia ya'udzuna, ya'udzuna namanya ista'idzuna, meminta perlindungan dengan sejumlah laki-laki dari jin. Fazaduhum rahaqa, maka dengan manusia itu memohon perlindungan kepada jin, maka bertambahlah jin tersebut rahaqa. Kita berjalan lain maknanya tuhyanan, melampaui batas. Ya, telah pernah kita singgung adanya khilaf ulama tentang makna rohaka berkaitan dengan zaduhum, itu wawunya kemana dan humnya kemana. Nanti ada penjelasan dari Syekhul Islam di sini. Ayat kata Syekhul Islam asafih minna, yaitu minta perlindungan dari gangguan orang-orang yang usil, yang bodoh dari kami. Fi adhari kaulil ulama, demikian pendapat ulama yang paling kuat, yang terkuat dari dua pendapat ulama. Waqala ghayru wahidin minas salafi kana rajulu minal insi idha nazala fil wadi qala a'udhu bi azimi hadhal wadi min syari sufaha'i kaumihi falamma istaghafat al insu bil jinni istadat al jinnu turyanan wa kufra kama qala ta'ala wa annau kana rijalu minal insi ya'uduna fi rijalu minal jinni fazaduhum rahaqa. Beberapa ulama salaf mengatakan yang dimaksud wa annau kana rijalu minal insi dan sampai ayat bahwasanya ada seorang dari manusia jika singgah, jika mampir di sebuah lembah, maka dia mengatakan aku memohon perlindungan dengan yang bau raksa lembah ini, yang menguasai lembah ini dari gangguan sufaha kaumihi, dari gangguan anak buahnya yang usil-usil. Falamma maka tatkala manusia memohon perlindungan dengan jin, maka jin itu bertambah turyanan kufra. Ya, kata Syekhul Islam rahaqa maknanya adalah turyanan wa kufra. Dan itu kembali pada jin. Maka jin itu semakin kurang ajar dan semakin kafir. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahum dhannu kama dhanantum. Wa annahum dhannu mereka jin memiliki sangkaan sebagaimana sangkaan kalian wahai manusia. Allah yab'atsallahu ahada. Rasanya Allah tidak akan membangkitkan seorang pun setelah matinya orang tersebut. Kemudian jin mengatakan wa anna lamatna sama'a, dan sesungguhnya kami menyentuh langit, mendekati langit. Fawajadnaha muli'at harzan, maka kami jumpai langit sekarang dipenuhi dengan para penjaga, yaitu para malaikat, malaikat yang menjaga, penjagaan syadidan yang sangat-sangat ketat. Wasyuhuba, dan syihab, nyala api, yaitu maksudnya bintang yang dibakar yang digunakan untuk menimpang setan yang hendak mencuri-curi dengar berita langit. Maka penjagaan ketat ini terjadi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annakunna, padahal dulu itu sebelum Nabi diutus, naqa'udu minha maqa'ida lis-sam', kami bisa duduk-duduk, memasang posisi di langit satu tempat untuk mendengarkan Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Maka siapa yang berani-berani mendengarkan saat ini, maka dia akan jumpai nyala api, yaitu bintang rasada telah mengintai. Mengintainya untuk digunakan melemparnya. Katakan dari Syekhul Islam, wa kanat asyaitinu tuhma bisuhu biqabla ayan jilal Qur'an, lakin kanu ahyanan yastaghibuna sam'a qabla ayatilas shihabu ila ahadihi. Falamma huisan nabiyu sallallahu alaihi wasallam muli'atis sama'u harasan syadida wa suhubah, wa sarat as-suhubu marsudan lahum qabla ayatma'u. Dulu setan itu dilempar dengan nyala api, yaitu bintang, sebelum turunnya Al-Quran. Dulu mereka ya sudah dilempari bintang, akan tetapi penjagaannya tidak begitu ketat, sehingga terkadang mereka bisa berhasil mencuri-curi dengar sebelum nyala api tersebut, bintang tersebut mengenai salah satu mereka. Akan tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka langit dipenuhi dengan penjagaan ketat. Sejalan lain, maksudnya apa? Penjagaan apa? Malaikat, wasyuhba, dan bintang-bintang. Dan jadilah bintang-bintang itu disiapkan untuk mengintai mereka sebelum mereka bisa mendengar. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, wa innakunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sama'. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wa ma tanazzalat fi syayatin, dan tidaklah setan turun padanya, turun membawa Al-Qur'an, wa ma yanbaghi lahum, karena tidaklah itu pantas bagi setan, wa ma yastati'un, dan setan pun tidak mampu, innahum 'anil sam'i la ma'zulun, sesungguhnya mereka itu dijauhkan, ma'zul, dijauhkan dari bisa mendengar berita langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lanadri, jin mengatakan, dan kami tidak tahu, asyarun urida bimun fil ardi, apakah dengan kami tidak bisa lagi mencuri dengar berita langit, ada keburukan yang diinginkan bagi penduduk bumi, am arada bimrabbuhum rasyada ay khairan, rasyadan maknanya khairan di sini, ataukah Arab mereka, bukan hidayah teman, khairan, dan hidayah termasuk khairan, ataukah Arab mereka menginginkan kebaikan untuk penduduk bumi. Wa anna minas solihun, dan setelah kami mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara kami ada orang-orang yang saleh, wa minad duna dzalik, dan di antara kami ada yang selain itu, itu yang tidak saleh, kunna tara'iqa qidada, kami adalah kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Secara lain itu ada muslim, ada kafir. Tara'iq itu jamak dari tariq. Maka salah satu bentuk jamak dari tariq di samping turuq adalah tara'iq. Ini faedah lughawiyah. Kemudian di sini terdapat pelajaran tentang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan, yang bisa dipetik dari perkataan para jin di ayat yang ke-10, yaitu bahasanya hal-hal yang baik kita nisbatkan kepada Allah. Am arada bihim rabbuhum rasyada, apakah Allah mengendaki kebaikan untuk penduduk bumi. Namun hal-hal yang buruk tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Oleh karena itu jin menggunakan bina majhul, asyarun urida bimang fil ardi. Dia tidak mengatakan apakah Allah menginginkan keburukan untuk penduduk bumi? Tidak. Namun, apakah diinginkan keburukan menimpa penduduk bumi? Maka di sini terdapat pelajaran bahasanya hal-hal yang baik itu dinisbatkan kepada Allah, ya, dengan tegas. Namun hal-hal yang buruk sebagai bentuk sopan santun kita dengan Allah, hal yang buruk tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, meskipun kita yakin yang buruk juga datang dari Allah dan semuanya baik dan buruk ditakdirkan terjadi dengan takdir Allah. Berkaitan dengan punatara ikhobidada, Syekhul Islam mengatakan maknanya adalah kami ala mazhab syata, macam-macam mazhabnya. Bagaimana kata para ulama, kama qala al ulama minhumul muslimu wal musyriku wal yahudi wa nasraniyu wa sunni wa bid'ayu. Para ulama mengatakan di antara dia ada yang muslim, ada yang musyrik, ada yahudi, ada yang nasrani, bahkan ada yang ahlu sunnah. Yang muslim itu muslim di antara jin, itu ada yang ahlu sunnah dan ada yang ahlu bid'ah. Mungkin ada yang yasinan juga ya sebenarnya. Yasinan tahlilan juga ya, ahlu bid'ah dalam artian apa? Ahlu bid'ah dalam artian akidah. Ada yang asy'ari, ada yang mu'tazilah. Kemudian wa anna dhunanna, dan kami pun yakin Allah nu'jizallahu fil ardi, rasanya kami tidaklah bisa melemahkan Allah di muka bumi. Kami tidak bisa mengalahkan Allah di muka bumi dengan kabur sehingga bebas dari azab Allah. Wala nu'jizahu haraba, dan kami tidak bisa melemahkan Allah dalam dengan kami lari. Artinya kami bisa lari dan lepas dari Allah dimanapun kami berada di muka bumi, atau kami lari menuju langit. Ini bedanya antara nu'jizallahu fil ardi wala nu'jizahu haraba. Apa bedanya? Haraba itu ke langit. Kami tidak bisa melemahkan Allah, mengalahkan Allah, yaitu bebas dari azab Allah dimanapun kami berada di muka bumi, tidak pula dengan kami kabur cari tempat di langit karena situ bisa terbang. Wa anna lamma sami'na al-huda, dan kami ketika kami mendengar petunjuk yaitu Al-Qur'an, amanna bihi, kami beriman dengannya. Faman yu'min bi rabbihi, maka siapa yang tidak beriman dengan Rabb-nya, fala yakhafu, maka siapa yang beriman dengan Rabb-nya, maka dia tidak akan merasa takut. Barsan dikurangi, yaitu dikurangi pahalanya. Wala rohaqa, tidak pula rohaqa. Rohaqa di sini maknanya dizalimi Allah, yaitu dengan ditambahi keburukannya. Kalau barsan itu berkaitan dengan pahala, rohaqan berkaitan dengan dosa. Syekhul Islam mengatakan akhbaru annahum lan la yu'jizunahu la in aqamu fil ardi wa la in harabu minhu. Mereka para jin mengatakan bahasanya mereka tidak bisa melemahkan Allah, tidak bisa mengalahkan Allah, tidak bisa lepas dari siksa Allah, baik mereka tinggal di bumi ataupun mereka kabur meninggalkan bumi. Wa anna minal muslimuna wa minnal qasitun, dan sesungguhnya kami di antara kami ada yang muslim, ada pula yang qasitun. Qasitun maknanya jairun, yang zalim dengan kafir. Bagaimana katakan Syekhul Islam, qasitun maknanya zalimun, karena dalam bahasa Arab terdapat perbedaan antara aqsata dengan qasata. Kalau aqsata artinya adalah, idza adala. Qasata idza jara wa zalama. Kalau aqsata dalam bahasa Arab artinya adil, dan kalau qasata artinya adalah jara zalim wa zalama dan zalim. Sama persis dengan khata'a dan akhta'a. Kalau akto'a itu salah tidak sengaja, kalau khoto'a itu salah dengan sengaja. Kalau akto'a itu berbuat salah tanpa tanpa kesengajaan, namun kalau kalau khoto'a berbuat salah dengan kesengajaan. Faman aslama fa'ulaika taharosyada. Maka barang siapa yang masuk Islam, maka itulah orang-orang yang bermaksud atau memilih petunjuk. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam mahatoba. Adapun orang-orang yang zalim dengan memilih kekafiran, maka dia akan jadi bahan bakar api neraka. Wa law istaqamu, dan wa'a itu maknanya adalah wa'annahum, jadi nunnya hilang. Ini firman Allah untuk orang kafir Mekah. Wa'a itu maknanya adalah wa'annahum, namun nun sama humnya dibuang. Menarik ya, ada pembuangan nun sama hum. Nunnya inna sama isim inna, sehingga wa'a tinggal wa'a, padahal aslinya wa'anna, dan aslinya wa'annahu. Dan sesungguhnya mereka lawistakamu, seandainya mereka itu mau istiqomah di atas jalan, yaitu jalan Islam, la'afainahum, nisai akan kami berikan kepada mereka ma'an rodaqo, air yang banyak dari langit, hujan yang banyak dari langit. Demikian Allah katakan setelah penduduk Mekah itu tidak mengalami hujan selama 7 tahun. Karena orang-orang kafir Mekah itu pernah dihukum sebagaimana hukuman tahun-tahunnya Yusuf. Tidak ada hujan selama 7 tahun. Linaftinahum fi, supaya kami menguji mereka dengannya, sehingga kami tahu bagaimanakah syukur mereka. Wa man yurid an dzikri rabbi, dan siapa yang berpaling dari peringatan yang datang dari Rabbnya itu Al-Qur'an, naslukhu, maka maknanya adalah nudkhilhu, akan kami masukkan dia azaban so'ada, dengan siksaan. So'ada maknanya syaqan, siksaan yang berat. Wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid, yaitu tempat-tempat sholat lillahi, ada milik Allah, maka janganlah kalian berdoa dan beribadah di sana dengan syirik. Ma'allahi ada bersama Allah dengan yang lainnya, yaitu janganlah kalian melakukan kesyirikan di masjid. Bagaimana Yahudi dan Nasrani, jika mereka masuk tempat ibadah mereka, mereka berbuat kesyirikan. Doa dalam ayat ini, kata Sofi Rohman di taklik beliau, adalah doa masalah dan doa ibadah sekaligus. Itu maksud dengan doa dalam ayat ini, kata Syaikh Sofi Rohman di takliknya untuk tafsir jalan lain, adalah doa masalah dan doa ibadah sekaligus. Wa anna lamma qama Abdullah, wa anna, dan sesungguhnya lamma qama, tatkala berdiri seorang hamba Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yada'uhu, yang berdoa kepada Allah di batni nakhlah, ya, yang tadi salat subuh didengarkan jin, kadu, maka mereka di sini jin, kadu, hampir-hampirlah mereka, yaitu para jin yang mendengarkannya, yakununa alaihi libada, jadilah mereka libada. Di sini diartikan sebagian mereka bertumpuk-tumpuk dengan sebagian yang lain berdesak-desaan, sebagaimana libat, karena antusias untuk mendengarkan Al-Quran. Kul, katakanlah. Semoga Allah. innama ad'u rabbi, katakanlah sebenarnya aku hanyalah berdoa kepada Rabbku. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi katakan hendera-hendera saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuni Nabi. Kalau kita tahu jalan lain, berdesak-desakan, bertumpuk-tumpuk mengerumuni Nabi sebagaimana libat. Kul inilah amriku lakum dara, katakanlah sebenarnya aku tidaklah memiliki bagi kalian keburukan, yaitu kesesatan, walau saja tidak pula kebaikan. Kul inilah yujirani minallahi ahadud, katakanlah sebenarnya tidak ada yang bisa melindungiku dari siksa Allah jika aku durhaka seorang pun, tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku. Walan ajida min duni, dan aku tidak akan menemukan dari selain Allah multahada, tempat berlindung. Kata Syaikhul Islam, multahada malja'an wa ma'adan, tempat berlindung dan tempat berlindung. Illa balaghan, kecuali aku sekedar menyampaikan. Aku tidak punya kemampuan terhadap kalian kecuali cuma berdakwah, mendakwahi kalian. Menyampaikan kepada kalian minallahi, apa yang berasal dari Allah, wa risalatihi, dan risalah Allah. Wa may ya'tillaha wa rasulahu, dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yaitu durhakanya dalam masalah iman, dalam masalah tauhid, bukan durhaka dalam artian maksiat, sehingga dia tidak beriman, maka yang dimaksud durhaka di sini tidak beriman. Fa innalahu nar jahannam, maka untuknya neraka jahannam, khalidina fiha abada, yang mereka tetap di dalamnya. Hatta idza ra'au, sampai ketika mereka melihatnya, artinya mereka tidak tidak di atas kekafiran, sampai mereka melihat ma yu'aduna, apa yang dijanjikan kepada mereka, yaitu azab, fa sayalamuna, maka mereka akan mengetahui pada saat azab menimpa mereka, pada saat perang Badar atau pada saat hari kiamat, man at'afu nasira, siapakah yang paling lemah penolongnya, wa aqallu adada, dan yang paling sedikit jumlah pembantu penolong-penolongnya, apakah mereka ataukah orang-orang yang beriman. Apa yang dijanjikan pada mereka ini, fasaya alamuna, maka mereka akan mengetahui. Ini dikatakan ada yang berpendapat perang Badar, ada yang mengatakan hari kiamat. Maka wa may ya'tilah wa rasulahu di sini, maksiat di sini adalah maksiat dalam tauhid, dalam iman, sehingga maknanya adalah kufur. Dan ayatnya adalah ayat di antara ayat digunakan oleh Mu'tazilah, ya, digunakan oleh Khawarij untuk mengatakan kafirnya orang yang melakukan dosa besar. Karena Allah katakan wa may ya'tilah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Namun yang benar, bagaimana tadi tafsir jalan lain, maksiat di sini adalah maksiat dalam iman, bukan maksiat besar, maksiat biasa. Kemudian ayat ini adalah salah satu dari tiga ayat yang menggunakan kata-kata abadan untuk neraka. Karena Allah menegaskan kalau Al-Quran itu adalah abadan, itu dalam tiga ayat dalam Al-Quran, di surat Jin, ya, di surat Al-Ahzab, dan di surat An-Nisa. Sumalamma sami'atil jinnul Qur'ana, atau ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi, fabayauhu wa hum min jinni nasibiyin kama sabata dzalika fi sahihi min hadits Ibnu Mas'ud. Wa ruya anna qara'a 'alaihim surat al-Rahman wa kana idza qala fa fi ayi ala'i rabbikum matukadziban qalu wala fi syai'in min ala'ika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Kemudian tatkala para jin mendengarkan Al-Qur'an, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman pada Nabi dan berbaiat masuk Islam pada Nabi. Dan mereka adalah jin nasibiyin yang tinggal di mana tadi? Utara Irak. Bagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud. Dan diriwayatkan. Dan kata-kata diriwayatkan itu punya dua fungsi. Yang pertama menunjukkan lemahnya riwayat, yang kedua untuk menjelaskan bahasanya ini riwayat bil makna. Dan nampaknya yang dimaksudkan di sini adalah yang kedua. Sesungguhnya Nabi membacakan kepada para jin surat Ar-Rahman. Maka setiap kali Nabi membaca atau sampai ayat seperti ayat Allah, irafikum matukaziban, para jin mengatakan, dan tidak ada satupun dari nikmat-nikmatmu wahai Rabb kami yang kami dustakan, karena untukmu segala puji. Muhakkik mengatakan derajatnya hasan dikeluarkan oleh Tirmidzi, hakim dihasankan oleh Al-Albani. Walamma ijtama'u fi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu dzata lahum bali tawafihim faqala lakum likulli azamin dzukra ismullah alaihi tajidunahu aw farama yakunu lahma wa qulu fa'atin ala kulli dawabikum. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tastanju fihima fa innahuma zatu ikhwanikum minal jinni. Wa danna yusabitun anhu alaihi salam min wujuhin muta'addidatin wa bidzalika istajala ulama'u 'ala an-nahyi 'anil istinja'i bidzalika wa qala fa idza muni'a minal istinja'i ma'u'idda lil jinni walidawabihim fa ma'u'idda lil insi walidawabihim minat tu'ami wal alafi awla wa ahra. Dan ketika mereka berkumpul dengan Nabi, mereka jin-jin yang sudah masuk Islam meminta kepada Nabi bekal untuk mereka dan untuk hewan tunggangan mereka. Jadi jin itu juga punya hewan tunggangan, punya sejenis kuda, sejenis yang lainnya, ya. Maka Nabi mengatakan, maka setiap tulang yang ketika disembelih disebutkan nama Allah padanya, tajidunahu, maka akan kalian jumpai begitu banyak daging di sana. Awfar, begitu banyak daging di sana. Dan setiap tai, tai unta itu adalah alafun, itu adalah pakan ternak untuk hewan tunggangan kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian istinja dengan tulang, jangan pula dengan tai, karena dua barang tersebut adalah bekal saudara kalian, itu sesama muslim namun dari bangsa jin. Hadisnya diriwayatkan Muslim. Ini ada sebagian orang yang mendhaifkan hadis ini, maka Syekhul Islam mengatakan, dan larangan ini sabda Nabi fala tastanju bihima, ada satu hal yang benar-benar sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min wujuhin muta'addidatin, dari sanad yang banyak. Dan dengan hadis ini para ulama beralasan terlarangnya istinja dengan barang-barang itu, yaitu tulang dan kotoran. Kemudian para ulama mengatakan, jika terlarang istinja untuk barang-barang yang disiapkan untuk jin dan untuk hewan tunggangan jin, maka barang-barang dan makanan yang disiapkan untuk manusia dan hewan tunggangan manusia berupa makanan, wal alaf, dan pakan ternak tentu lebih layak dan lebih layak. Hadis ini jadikan dalil tidak boleh istinja dengan makanan, ya, makanan manusia dan makanan ternak. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ursila ila jamil insi wal jinni wa hadza a'zamu qadaran indallahi ta'ala min kaunil jinni sukhiru li Sulaiman alaihi salam fa innahu sukhiru lahu ayatasarafa fihim bi hukmil maliki wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ursila ilaihim ya'muruhum bima umira bihi fa innahu abdullahi wa rasuluhu wa manzilatul abdur rasuli fawqa manzilatin nabiyil maliki wa kufarul jinni yadkhuluna an-nara fin nasi wal ijma'i wa amal mu'minuna minhum fa jumhurul ulama'i ala annahum yadkhuluna al-jannata wa jumhurul ulama'i ala anna rusula min al-insi wa lam yub'ats min al-jinni rasulun lakin minhumun nuduru wa hadhihi al-masailu libastiha mawdi'un akhar wal maqsudu huna anna al-jinna ma'al-insi ala ahwalin فمن كان من الإنس يأمر الجن فيما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنسان ويأمر الإنس في ذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى وهو في ذلك من خلفاء رسول صلى الله عليه وسلم ونوابه ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور mubahatin lahu wa hadha idza kana ya'muruhum bima yajibu 'alaihim wa yanhahum 'amma haramallahu 'alaihim wa yasta'miluhum fil mubahatin lahu fa yakunu bi manzilatil muluki alladhina yaf'aluna mithla dhalika. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia dan jin. Dan ini adalah satu derajat yang lebih agung di sisi Allah daripada sekedar jin itu ditundukkan kepada Sulaiman. Berdakwah kepada jin itu lebih mulia daripada menguasai jin. Karena para jin ini ditundukkan kepada Sulaiman sehingga Sulaiman bisa mengatur jin dengan statusnya sebagai seorang raja. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendawai jin, memerintahkan pada jin apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka karena Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan kedudukan hamba yang jadi rasul sebagaimana telah lewat pembahasannya lebih tinggi daripada kedudukan nabi yang jadi raja. Dan jin yang kafir itu masuk neraka dengan nas Quran dan sunnah dan ijma. Adapun jin yang beriman, maka jumhur ulama berpendapat bahasanya mereka masuk surga, dan sebagian ulama mengatakan tidak. Dan jumhur ulama juga berpendapat bahasanya rasul cuma ada dari bangsa manusia. Walam yub'ats minal jinni rasulun, dan tidak ada satupun rasul yang diutus dari bangsa jin. Akan tetapi yang ada dari bangsa jin itu cuma nuzul, yaitu da'i. Maka ini menunjukkan lebih mulianya manusia daripada jin secara umum. Tidak ada rasul dari bangsa jin. Dan masalah-masalah ini uraian panjang lebarnya ada di tempat lain. Maksud disampaikannya hal di atas, maksud pokok di sini adalah jin bersama manusia itu ada beberapa kondisi. Maka jika ada manusia yang memerintahkan jin apa yang Allah perintahkan, demikian juga diperintahkan rasulnya, itu beribadah kepada Allah semata dan mentaati nabinya. Manusia ini memerintahkan jin dengan semacam itu, maka manusia ini adalah wali Allah yang paling mulia. Dan manusia ini dengan perbuatannya tersebut dia menjadi pengganti rasul. Dan pengganti rasul itu ulama dan dai. Akan tapi manusia yang menggunakan jin dalam perkara-perkara yang mubah dibolehkan bagi si manusia, maka kedudukannya sebagaimana seorang manusia yang mempekerjakan, sebagaimana orang yang mempekerjakan manusia yang lain dalam perkara-perkara mubah. Maka manusia ini jika memerintahkan jin apa yang menjadi kewajiban jin dan melarang jin dari apa yang Allah haramkan dan memanfaatkan jin dalam perkara-perkara yang mubah, maka manusia ini kedudukannya sebagaimana seorang raja yang berbuat semacam itu. Hadza idza qutira annahu min awliya ilaihi ta'ala fa ghayatuhu ayakuna fi umumi awliya ta'ala mislu al-maliki an-nabi ma'al 'abdi rasuli ka Dawud wa Sulaiman wa Yusuf ma'a Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu wa sallam alaihi ajma'in. Wa man kana yastamilu jinna fima yanhahu yanhallahu anhu wa rasuluhu imma fi syirkin wa imma fi qatli ma'sumi dami aw fil udwani alaihim fi ghairi qatli katamridihi wa insaihi al-ilma wa ghairi dhalika min dhulmihi wa imma fi fahishatin kajaldi man yatlubul fahishata falada qad ista'ana bihim alal ismi wal udwani ثم إن من استعان به من على الكفر فهو كافر وإن استعان به على المعاصي فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق وإن لم يكن تام العلم في شريعتي فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات مثل أن يستعين بهم على أن يطيروا به عند السماء البدع أو أن يحملوه إلى عرفات يهوج الحج الشرعي alladhi amarallahu bi wa rasuluhu aw yahmiluhu min madinatin ila madinatin wa nahu dhalika fahadha mahurun qad makaru bihi aw mukiru bihi makaru bihi wa kasiru min haulai qad la ya'rifu anna dhalika minal jinni bal qad yasma'u anna li awliya illahi karamatin wa khawariqa lil adati wa laysa indahu min haqa'ikil imani wa ma'rifatil qu'ani mayufariku bihi bainal karamati rahmaniyati wa bainal talbisati syaitaniyati fayamkuruna bihi bihasabi i'tiqadihi fa'inkan amusyrikan ya'budul kawakiba awil awtana awhamuhu annahu ayantafi'u bitilkal ibadati wa yakunu qasduhul istishfa'u wa tawasulu biman sawara suwira dhalika sunamu ala suratihi min malakin au nabiyin au syekhin salihin fayadunu annahu ya'budu dhalika al-malaka awin nabiyya awin saliha wa takunu ibadatu fil haqiqati li syaitani. Kemudian hadha orang tersebut idha kutira, jika kita andaikan dia memang benar-benar wali Allah namun dia nyuruh-nyuruh jin untuk perkara yang mubah, fagoyatu maka maksimalnya dia itu adalah tergolong umumnya wali Allah, yaitu al-muqtasidun, sebagaimana raja yang nabi yang jadi raja dibandingkan rasul yang hamba, maka sebagaimana Dawud, Sulaiman dan Yusuf dibandingkan Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam alaihi. Sedangkan jika orang itu mempekerjakan jin untuk perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, semisal untuk melakukan kesyirikan atau untuk membunuh orang yang terjaga darahnya atau untuk menyakiti orang lain namun tidak sampai derajat membunuh, semacam menyakiti, membuat sakit orang lain atau membuat orang lain lupa dengan ilmu yang diketahui, atau kezaliman-kezaliman yang lain, atau bahkan memanfaatkan, mempekerjakan jin untuk melakukan perbuatan keji, semacam mendatangkan menyetlubu al-fahisha, orang yang menginginkan perbuatan keji yaitu zina, maka berarti orang ini telah memanfaatkan jin untuk dosa dan permusuhan. Kemudian innaman, sesungguhnya orang yang memanfaatkan jin untuk melakukan kekafiran, maka orangnya, manusianya ikut kafir. Sedangkan jika manusia tersebut meminta tolong pada jin untuk melakukan maksiat, maka hukumnya dia adalah pelaku maksiat, boleh jadi fasik, artinya jika maksiatnya dosa besar, atau pendosa yang tidak fasik jika maksiatnya bukan dosa. besar. Kemudian jika orang tersebut tidaklah memiliki ilmu yang sempurna tentang syariat, lalu dia minta tolong kepada jin dalam perkara yang dia kira itu karomah, sehingga minta tolong kepada jin untuk membawanya terbang pada saat mendengar asma al-bid'ain, yaitu ketika bernyanyi-nyanyi dan mendengarkan musik, atau menggendongnya sampai ke Arafah untuk melakukan haji yang syar'i yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau untuk menggendongnya sehingga bisa pindah dari satu kota ke kota yang lain dan semacamnya, maka orang ini adalah tertipu dan jin telah membuat makar untuknya. Dan banyak dari mereka yang mengalami hal ini tidak tahu kalau itu adalah ulah jin. Bahkan terkadang dia mendengar, bahasanya dia dengar-dengar wali Allah itu punya karomah dan kemampuan luar biasa, padahal dia tidak punya haqqaiqul iman, dia tidak punya keimanan dan pengetahuan tentang Al-Quran yang bisa membedakan, sehingga dia bisa membedakan antara karomah pemberian Allah Ar-Rahman dan tipuan setan. Akhirnya setan pun membuat makar dengannya sebagaimana keyakinannya. Maka jika dia adalah seorang musyrik penyembah benda langit atau patung berhala, maka jin membuat sangkaan pada orang ini bahwasanya orang tersebut bisa mendapatkan manfaat dengan ibadahnya. Dan maksud orang yang beribadah kepada berhala tersebut adalah mencari syafaat dan mencari wasilah untuk dekat dengan Allah. Diman dengan makhluk yang patung tersebut dibuat dengan wujudnya. Boleh jadi ada yang patung dibuat sebagai simbolisasi malaikat, ada patung yang dibuat sebagai simbolisasi nabi atau orang saleh. Lalu jin itu membuat orang ini punya sangkaan bahasanya dia menyembah malaikat, nabi dan orang saleh, padahal sebenarnya dia beribadah kepada setan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari Allah mengumpulkan mereka semua, Allah berkata pada para malaikat, apakah mereka menyembah kalian? Maka para malaikat mengatakan, maksudnya engkau adalah penolong kami, bukan mereka, bahkan mereka menyembah jin, yaitu menyembah setan. Mayoritas mereka beriman dengan setan. Maka jin dan setan adalah datang kepada pikiran orang dan mengajari mereka, ya, kamu itu akan dapat manfaat dengan menyembah patung. Ya, niatmu hendaknya cari syafaat, cari wasilah dan buatlah patung. Ini adalah simbolisasi malaikat, simbolisasi orang soleh. Kemudian kamu beribadah kepada patung dan mereka merasa kalau mereka beribadah kepada, ya, mereka beribadah kepada malaikatnya, kepada orang solehnya, padahal hakikatnya mereka beribadah kepada setan karena setanlah yang menyuruh mereka. Maka dalam ayat ini di surat Saba, Allah menyebut orang yang menyembah patung, orang yang menyembah berhala, Allah sebut orang yang menyembah setan. Kenapa? Karena setanlah yang nyuruh. Walihada kana alladziina yasjuduna lis-samsi wal-qamari wal-kawaakibi yaqsuduna sujuda laha fayuqawinuha syaitanu inda sujudihim liyakuna sujuduhum lahu. Walihada yatamatsalu syaitanu fi suratin man yastaghitsu bihil musyrikuuna fa in kana nasraniyan wastaghatha bi jil aw ghairihi ka asyaitanu fi surati jil wa ghairihi mimman yastaghitsu bihi wa in kana muntasiban ila al-islami wa qad istaghatsa bi syaikhin yusanu bihi dhannu min syuyukhil muslimina ja'ahu fi surati dhalika syaikhi wa in kana min musyrikil hindi ja'ahu fi surati man yu'adhimuhu dhalikal musyriku thumma inna syaikhal mustaghatsa bihi in kana mimman lahu khibratan bi syariati lam yu'arifu syaitanu annahu yatamassalu lahu bi asabi al-mustaghisina bihi wa in kana syaikhu mimman la khibrata lahu bi ahwalihim wa naqli aqwalihim lahu wa naqala aqwalahum fi ahwalihim wa naqli aqwalihim lahu atau wa naqala aqwalahum lahu fayadhunnu ulaika anna syaikha sami'a aswatahum min al-bu'di wa ajabahum wa innama huwa bi tawassuti syaitani. Tadi kita katakan kenapa disebut menyembah setan, karena pertama setanlah yang menyuruhnya. Namun Syekhul Islam punya penjelasan yang agak lain. Melihat oleh karena itu, maka orang-orang yang sujud kepada matahari, rembulan dan bintang-bintang, mereka bermaksud dengan sujud itu adalah untuk menyembah bintang. Namun apa yang terjadi? Setan itu mendekati yukorinuha. Setan itu ya, menggandengkan dirinya dengan bintang-bintang tersebut ketika para penyembahnya bersujud kepadanya, sehingga jadinya sujud mereka, sujud para penyembah matahari dan bintang ini adalah bersujud kepada setan. Ini penjelasan lain dari Syekhul Islam. Kenapa disebut balkam ya'budunal jinnah? Karena ketika penyembah matahari itu bersujud pada matahari, maka setan itu mendekatkan dirinya, tanduknya di dekat matahari, sehingga kemudian ketika mereka bersujud kepada matahari, niatnya bersujud pada matahari, namun realitanya mereka bersujud pada setan. Liakuna, supaya sujud mereka adalah kepada setan. Oleh karena itu setan itu berupa dengan rupa orang yang orang-orang musyrik itu minta tolong dengan memanggil-manggilnya. Maka jika orang yang minta tolong kepada seseorang itu adalah orang Nasrani dan dia minta tolong dengan jirjis, tidak tahu siapa itu jirjis atau yang lainnya, maka setan datang kepada orang ini dengan rupanya jirjis atau yang lain. Itu jirjis itu, hah? Yang Natal itu apa? Ada yang ngasih-ngasih hadiah, hah? Santa Claus. Maka setan datang dalam rupa jirjit atau yang lainnya, yaitu orang yang dipanggil-panggil dan dimintai tolong. Dan jika orang yang minta tolong kepada makhluk tersebut menisbatkan diri pada Islam, dia minta tolong kepada orang yang soleh yang kita berbaik sangka kepadanya dari orang, dari syuyukhil muslimin, dari orang syekh di sini istilahnya Syekhul Islam, syekh itu apa? Guru sufi, tokoh sufi. Maka tokoh-tokoh sufi kaum muslimin yang kita berbaik sangka padanya, maka datanglah setan dalam rupa syekh tersebut. Namun jika yang minta tolong adalah orang musyrik Hindu, orang musyrik dari India, maka datanglah setan dalam rupa orang yang diagung-agungkan oleh si musyrik India tadi. Kemudian jika berkaitan dengan syekh yang kaum muslimin, maka jika syekh yang dimintai tolong itu adalah orang yang punya pengetahuan tentang ilmu syariat, maka setan tidak memberitahu, tidak memberitahu kepada syekh ini kalau dia yatamassal lahu, kalau dia itu berupa ya, itu mengambil rupanya si syekh ini, berupa dengan rupanya di hadapan murid-muridnya yang minta tolong. Karena kita enggak ngomong-ngomong, syekhnya enggak tahu, dia enggak nolong. Karena setan itu inisiatif sendiri nolong dengan rupa-rupa syekh, sehingga para murid ini punya i'tiqad yang aneh-aneh tentang syekhnya. Enggak ngomong-ngomong jika syekhnya adalah orang yang punya ilmu tentang syariat. Baikana syekh, namun jika guru sufi tersebut adalah orang yang tidak punya pengetahuan tentang keadaan, lahir bertalahu, tidak punya ilmu tentang syariat, tidak pengetahuan, biawalihim dengan keadaan murid-muridnya, wanakli akwalihim lahu, dan menukil perkataan murid-muridnya kepada si guru. Maka si murid atau para murid menyangka bahasanya gurunya mendengar suara mereka dari jauh dan menjawab perkataan murid-muridnya, padahal itu dengan perantaraan setan. Nah, kalau syekhnya itu tidak tahu, tidak punya ilmu, maka setan ngomong. Setan yang menceritakan omongan muridnya, kemudian kemudian jawaban gurunya ini kemudian ditransfer sama setan. Gurunya kemudian jawab, dan setanlah kemudian datang ke sana dengan rupa gurunya dan jawab dengan jawaban gurunya, sama persis kalimatnya. Maka jika syekhnya tidak tahu, tidak punya ilmu, maka setan jadi penghubung dia. Dan bahkan syekhnya ini ingin agar muridnya punya anggapan bagi orang hebat tahu keadaan muridnya. Nah, setan manfaatkan. Setan jadi penghubung, sehingga murid-muridnya seakan akan menganggap kalau gurunya tahu keadaan mereka dan menjawab perkataan mereka. Laqad akhbara ba'da suyuhi alladhi kana qajjara lahum mislu hadha fi surati mukashafatin wa mukhatabatin faqala yurinil jinnu syai'an farahan mislu ma' wa zujaji wa yatamassaluna lahu fihi mayatlubu minhum al-ikhbara bihi faqala fa'ukhbiru an-nasu bihi wa yusiluna ilayya kalama man istahuzabi min asabi fa'ujibuhu fa yusiluna jawabi ilaihi wa kana kathirun nasyuri syuyuhi alladina hasala lahum kathirun min hadil khawariku idha kazzaba biha man lam ya'rifha wa qal innakum taf'aluna hadha bitariqil hilati kama yadkhulun nara bihajari talqi wa kusuri naranji wa duhni tufadi'i wa ghairi dhalika minal hiyali tabi'iyati yata'ajabu ha'ula'il majayikhu wa yakuluna nahnu wallahi la na'rifu syai'an min hadihil hiyali walamma dhaqar lahumul khabiru innakum lasadikuna fi dhalika walakin hadhi ahwalun syaitaniyatun akaru fi dhalika wa taba minhum man taballa alihim lama tabayana lahumul haqqu wa tabayana lahum min wujuhin katsiratin annaha syaitaniyatun wa ra'au annaha minasyaitini lama ra'a annaha tahsuru bi mislil bida'il madmumati fi syar'i wa indal ma'asirillahi wa li rasulihi wa la tahsuru indama yuhibbuhullahu wa rasuluhu minal ibadati syar'iyati fa'alimu hina idin annaha min khawariki syaitani li awliya'ihi la min karamati rahmani li awliya'ihi wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Dan sebagian syekh, yaitu guru sufi, bercerita sebagian guru sufi yang pacara telah mengalami, jaralahum mereka mengalami semisal ini dengan bentuk mukasyafah dan mukhotobah. Itu dinilai sebagai kasyaf dan dinilai bisa ngomong jarak jauh. Dia mengatakan sendiri, ngaku sendiri kalau jin menampakkan kepadanya sesuatu yang mengkilat, semacam air atau kaca. Kemudian yatamatsaluna lahu fihi, maka kemudian jin itu menampakkan diri kepadanya di kaca tersebut, mayitlabu minul ikhbaro fihi, apa yang dia inginkan untuk diceritakan oleh si jin. Maka si syekh ingin lihat muridnya sedang apa. Maka nanti jin menampakkan diri, ini muridnya lagi jalan. Nanti kemudian syekhnya lihat di kaca, oh muridnya pada jalan. Yang jalan itu setan, yang nyata masal. Bukan dia lihat muridnya di kejauhan lagi jalan-jalan, oh ini lagi jalan, itu setan yang lagi jalan-jalan. Kalau kemudian dia, si syekh tadi juga mengatakan fa'ubbiro anna subihi, maka banyak orang pun diberitahukan tentang hal ini. Kemudian oh, saya bisa lihat orang dari jarak jauh, lihat air dan bisa lihat sebulan lagi ngapa. Wa yusiluna ilayya, dan setan dan jin itu menyampaikan kepadaku ucapan orang-orang yang minta tolong denganku dari murid-muridku, lalu aku memberikan respon. Dan setan itu juga yang menyampaikan jawabanku kepada murid-muridku. Wakala kafir minasyuyuh, dan banyak dari orang-orang sufi yang hasolalahum, mereka mengalami berbagai kejadian-kejadian luar biasa tersebut. Jika didustakan oleh orang yang tidak mengetahuinya, tidak mengetahui kalau itu bantuan setan, dengan mengatakan, oh kamu melakukan hal ini omongan orang yang gak tahu kalau kemampuan luar biasa ini bantuan setan, kamu melakukan hal ini dengan cara tipu daya, sebagaimana orang itu bisa masuk ke dalam api dan tidak terbakar dengan cara melumuri dirinya dengan batu talak, kemudian kulit naronji ditambah dengan minyak kodok dan yang lainnya yang merupakan tipu daya dengan tabiiyah, dengan alam, bukan tipu daya sihir, namun tipu daya apa? Dengan trik-trik, ya, dengan trik, bukan tipu daya sihir. Ini ucapan orang yang tidak tahu kalau ini adalah kemampuan luar biasa yang buatan setan. Dikira wah itu kan cuma trik aja, kamu bisa masuk api itu karena gini, kamu bisa ini karena gini, ini kayak trik sulap aja, kamu bisa gini ya karena ada trik, ada caranya. Ini ucapan siapa? Orang yang tidak tahu kalau kemampuan luar biasa ini adalah bantuan setan. Ya tak ajab, maka terheran-heranlah si para syekh tersebut dan mengatakan, kami wallahi demi Allah tidak mengetahui satupun trik-trik semacam itu. Falamma dzakara dzalikal khabir, maka ketika berkata kepada mereka orang yang tahu bahwasanya mereka punya kemampuan luar biasa karena bantuan setan, ini orang yang cerdas, dia mengatakan apa? Sesungguhnya kamu wahai para syekh, kamu benar dalam ucapanmu kalau kamu tidak tahu trik-trik semacam itu. Akan tetapi kamu punya kemampuan luar biasa itu adalah bantuan setan. Apa yang terjadi? Maka para syekh tersebut pun mengakui hal itu dan bertobat di antara mereka orang-orang yang Allah beri taufik untuk bertobat ketika mereka telah tahu kebenaran dan mereka telah tahu dari banyak sisi bahwa itu adalah bantuan setan. Dan mereka melihat, yaitu mereka yakin itu adalah berasal dari setan. Kok mereka bisa yakin? Ketika mereka melihat, mereka yakin bahwasanya kemampuan luar biasa tersebut pasti terjadi ketika mereka melakukan bid'ah yang tercela dalam syariat, ketika mereka melakukan maksiat pada Allah dan Rasulnya, dan tidak terjadi pada saat mereka melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu berbagai ibadah yang syar'i. Maka pada saat itu mereka yakin bahasanya itu adalah makharij, kemampuan luar biasa, bantuan setan kepada kekasih-kekasihnya, bukan karomah dari Allah untuk para kekasih-kekasihnya. Wallahu ta'ala a'lam, dan Allah yang lebih tahu dan Allah yang lebih maha bijaksana. Dan satu pelajaran dari apa yang kita baca tadi, pendapat Syekhul Islam tentang minta tolong dengan jin. Karena Syekhul Islam minta tolong kepada jin itu tergantung, jika minta tolong untuk perkara mubah atau untuk perkara maksiat atau untuk perkara kekafiran tadi yang kita baca di depan tadi, maka ya kalau minta tolong untuk perkara mubah ya mubah, kalau untuk melakukan kemaksiatan ya berarti maksiat, kalau untuk melakukan kesyirikan atau dengan melakukan kesyirikan maka hukumnya syirik. Itu pendapat Syekhul Islam tentang minta tolong kepada jin itu tafsil. Isti'anah dengan jin, isti'anah ya, isti'anah dengan jin itu tafsil. Akan tapi pendapat yang lebih hati-hati sebagaimana disampaikan oleh Syekh Nubas, ya, hendaklah jalan ini ditutup karena kita tidak tahu jin ini niatnya baik atau niatnya buruk. Boleh jadi awalnya baik kemudian ujung-ujungnya adalah menjumuskan ke dalam kesyirikan. Kemudian alhamdulillahi wahdah wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasalamuhu wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini perkataan Syekh Muslim menunjukkan bolehnya ucapan sayyidina di luar salat. Bolehnya ucapan sayyidina di luar salat. Di luar salat boleh mengucapkan sayyidina untuk Muhammad, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tutup bukunya dengan mengucapkan wassalatuhu ala sayyidina Muhammad. Demikian yang kita baca. Dan ini bahasan yang terakhir untuk Al-Furqan. Demikian, mudah-mudahan Allah ma'alim nama yang fa'una wa fa'na fi ma'alam tana wa jina ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa rada'wana alhamdulillahi wa sallam wa anaka Allahumma bihamdika syadallah ilahi ila anta wa sallam wa atubu ilaih.